Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِرْعَةٍ وَكُلَّ بِرْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْإِمَامُ الْبَرْبَهَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْإِيمَانُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ dan beriman kepada para nabi dan para malaikat. Iman kepada nabi dan malaikat sebagaimana diketahui keduanya merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Iman kepada malaikat, iman kepada para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ketika Jibril berkata kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku apa itu iman. Wal Nabi SAW jawab, al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir untuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Demikian juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah albir, kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, akan tapi albir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab dan kepada para nabi. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Para rasul, demikian juga orang-orang beriman, mereka mengimani apa-apa yang Allah turunkan kepadanya. Seluruhnya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan satupun dari para rasul, yang ini seluruhnya diimani. dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu mereka. Dan kami beriman dengan apa yang diberi kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membedakan satu pun dari mereka dan kami kepada Allah berserah diri. Maka dalam hadis serta ayat-ayat tadi pada yang terdapat dalil tentang rukun iman, yakni iman kepada malaikat-malaikat dan iman kepada para nabi, sehingga wajib untuk mengimani baik malaikat demikian juga para nabi seluruhnya. Man sammallahu minhum wa man lam yusam. Baik yang Allah sebutkan dari mereka namanya atau yang tidak Allah sebutkan. Baik dari malaikat maupun dari nabi-nabi tadi. Maka yang disebutkan namanya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis nabi, maka kita mengimaninya ala sabili tafsil, secara terperinci. Man sama minhum yajibu an nu'mina bihi bismihi wa 'ainihi. Dari kalangan para nabi ada yang dari mereka yang Allah sebutkan yang wajib untuk kita mengimaninya, nama-namanya tadi dan orang-orangnya. Disebutkan dalam Al-Quran ada 25 rasulan, ada 25 rasul. Nah, maka wajib untuk kita mengimani seluruh rasul tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita mengimani masing-masingnya yang disebutkan namanya, orang-orangnya. Wa man lam yusam minhum, adapun yang tidak disebutkan namanya, fanahnu nu'minu bihi ala sabil ijmal, kita mengimani secara umum, secara global. Nah, dan disebutkan tentang jumlah para nabi dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad jumlahnya para nabi ada 124.000. Dan para rasul ada 300 sekian belas orang. Para nabi jumlahnya mencapai 124.000 orang. Para rasul jumlahnya mencapai 300 sekian belas orang. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini disebutkan ada jumlah nabi, ada jumlah rasul. Artinya dibedakan antara nabi dan rasul. Disebutkan oleh para ulama perbedaan antara nabi dan rasul. Para nabi man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Para nabi adalah seorang yang diberi wahyu kepadanya dengan sebuah syariat namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Para nabi, mereka yang diberikan wahyu dengan sebuah syariat dan mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Ini seorang yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat dan diperintah untuk menyampaikannya. Ada pula yang mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul bahwasanya rasul anna rasul yub'athu bi syari'atin munazzalah alaihi. Rasul itu diutus dengan syariat yang diturunkan untuknya. Rasul diutus dengan syariat yang diturunkan untuknya, syariat tersebut. Adapun nabi diutus dengan syariat, fa'innahu yub'athu bisyari'atin munazzalatin 'ala man qablahu minar rusul. Diutus dengan syariat yang telah diturunkan kepada orang sebelumnya, ini rasul, kepada rasul sebelumnya. Rasul diutus dengan syariat sendiri. Uhiya ilaihi bi syar'in mustaqillin. diutus dengan syariat sendiri. Adapun para nabi, mereka diutus ini dengan syariat yang sudah ada dari para rasul terdahulu. Kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, fal anbiya yu'adduna mujaddidina lirisalat kanat qablahum war rusul yu'adduna muassisin. Para nabi ini dianggap sebagai pembaharu dari risalah-risalah sebelum mereka. Para nabi ini tugasnya sebagai pembaharu. Ini dari risalah syariat yang sudah ada dari rasul sebelumnya, setelah sekian lama maka akan ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh umatnya tadi, umat dari para nabi tadi, yang sudah keluar dari syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Maka para nabi yang diutus ini menjadi pembaharu, mengembalikan kepada syariat asli, syariat asal yang masih murni yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Sebagai mujaddid, para nabi ini sebagai mujaddid. Sedangkan para rasul ini mereka membawa syariat sendiri, syariat baru. Nah, berbeda dengan syariat nabi dan rasul sebelumnya. Hal ini sebagaimana nabi-nabinya Bani Israel. Fa'innahum bu'ithu birisalati Musa alaihi salam bit-Taurat. Nabi-nabi Bani Israel, maka mereka diutus ini membawa risalahnya Musa alaihi salam dengan kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal-ahbar. Sungguhnya kami menurunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan cahaya, yang berhukum dengannya para nabi, alladzina aslamu, yang mereka berserah diri, lilladzina hadu, bagi orang-orang Yahudi, warabbaniyun walahbar, yakni dari para ulama'nya dan para pendeta-pendetanya. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya kitab Taurat itu dibawa, dijalankan oleh para nabi setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa. Sedangkan Musa adalah seorang rasul yang ia membawa syariat sendiri dan diturunkan kepadanya kitab suci Taurat. Dan nabi-nabi setelah Musa ini sifatnya sebagai mujaddid, pembaharu bagi ajarannya Musa alaihi salam dan kitab yang diturunkan kepadanya kitab Taurat. Dari sini juga diketahui bahwasanya setiap rasul itu adalah nabi. dan tidak setiap nabi itu rasul. Naam. Ini rasul pasti seorang nabi. Adapun nabi belum tentu ia seorang rasul. Demikian juga terkait dengan iman kepada para malaikat. Wajib mengimani seluruh malaikat. Man sammallahu minhum wa man lam yusam, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan. Para malaikat fahum ibadullah al-mukramun ya'budullah ya'budunallah azza wa jal. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'suna tarfata'ain wa yuti'unahu wa yuti'unahu fi ma amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah meskipun hanya sekejap. Mereka menaati apa-apa yang diperintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Dan jumlahnya la ya'lamuha illa allazi khalaqahum, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri yang menciptakan mereka. Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui seberapa banyak tentaranya Allah kecuali Dia. Dan mereka adalah sangat banyak jumlahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Di antara penggambaran betapa banyak jumlah malaikat, yakni bahwasanya Nabi SAW menyebutkan ketika peristiwa Mi'raj, beliau dinaikkan ke langit ketujuh. Di sana beliau mendapati ada sebuah tempat yang disebut Al-Baitul Ma'mur di langit ketujuh, yang setiap harinya mengunjungi tempat tersebut 70 ribu malaikat yang sudah datang ke situ tidak pernah kembali lagi. Artinya setiap hari yang datang 70 ribu. Nah, malaikat yang baru. Setiap hari masuk padanya 70 ribu. Fahadha yadullu ala kathratihim bihaitsu la yu'lamu adaduhum ila alladhi khalaqahum, sehingga dari sini tidak diketahui jumlah mereka, menunjukkan sangat banyaknya jumlah mereka yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah sendiri yang menciptakan mereka. Setiap hari semenjak Allah menciptakan langit yang 7 tingkat itu, Allah menciptakan malam dan siang, maka semenjak itulah dihitung setiap malaikat yang masuk padanya 70 ribu, sampai nanti hari kiamat dalam keadaan para malaikat itu tidak kulluhum la ya'kulun wa la yashrabun wa la yankihun wa la yatanasalun wa la yamutun. Tidak ada yang makan, minum, tidak ada yang menikah, tidak ada yang berkembang biak, berketurunan, tidak ada yang mati. Malaikat itu tidak ada yang mati. Illa indan nafkh fis-sur. Kecuali nanti ketika ditiup sangkakala. Nah, banyaknya jumlah malaikat. Di antara mereka ada yang disebutkan namanya seperti Jibril, aminullah alal wahy, utusan Allah yang membawa wahyu. Ada pula Israfil, aminullah ala sur, yang bertugas meniup as-sur, sangkakala, trompet. Mikail, al-muwakkal bil arzaq wal amtar wal nabat, tugasnya membagikan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa Izrail, tugasnya mencabut roh. Tapi kata Syekh Ahmad An-Najmi, illa anna tasmiyatahu bi Izrail lam tarid fi haditsin sahih. Kalau Izrail, namanya itu tidak ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini berasal dari Israiliyat, kisah-kisah Bani Israil. Adapun Jibril, Mikail, Israfil disebutkan dalam hadis-hadis. Ada pula Hamalatul Arsh, para malaikat pemikul arsh. Para malaikat pemikul arsy Allah. Ini jumlahnya ada 8. Wa yahmil arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Disebutkan sifatnya malaikat pemikul arsy ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Tabrani, dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, uzinali an uhditha an malak, saya diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat, min hamalatil arsh, yang memikul arsh. Rijlahu fil ardis sufla, kakinya itu memijak di lapisan bumi yang paling bawah. Wa ala qarnihil arsh, di tanduknya itu arsh. Ini menunjukkan sangat tinggi, besar. Kakinya memijak di bumi yang paling bawah, tanduknya memikul arsy. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 sanah. Antara ujung telinganya, syahmati udhun itu ujung telinga yang biasa ditempatkan anting, antara ujung telinga sampai pundak bahu itu perjalanan 700 tahun. Jaraknya adalah seperti perjalanan selama 700 tahun. Ini baru malaikat pemikul arsy. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Ini makhluknya Allah, sedemikian besarnya, sedemikian kuatnya, bagaimana dengan penciptanya? Wallahu akbar, Allah maha besar. Nah, demikian pula di antara para malaikat ada yang ditugaskan. Tadi yang disebutkan namanya, ada pula yang seperti Malik. Ra'isu khazanati jahannam. Kepala penjaga neraka jahannam. Ridwan, kepala penjaga jannah. Ini di antara nama-nama para malaikat yang disebutkan. Ada pula nama yang tidak disebutkan, seperti para malaikat yang ditugaskan ke rahim-rahim untuk menuliskan takdir. Ada malaikat penjaga laut, malaikat penjaga gunung, malaikat yang bertugas membawa angin. Naam. Maka seluruhnya dari malaikat-malaikat ini yang disebutkan namanya, maka kita imani secara tafsil, ala sabilit tafsil. Kita imani nama-namanya tadi, terutama yang berasal dari hadis-hadis yang sahih, atau bahkan disebutkan dalam Al-Quran, seperti Jibril, Mikail, Malik. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Adapun yang selainnya yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara global, secara umum. Naam. Dan wajib untuk kita mengimani seluruhnya, baik para malaikat tadi ataupun para nabi. Tidak boleh kita kemudian hanya mengimani sebagian, mengingkar yang lain. Maka barang siapa yang mengingkari sebagian, mengimani yang lainnya, maka ini teranggap sama dengan mengingkari, mengkufuri, mendustakan seluruhnya. Naam. Oleh karena inilah dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi, Nasrani, yang mereka beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, tapi mereka mengkufuri yang lain, beriman hanya pada sebagian, beriman hanya kepada Nabi yang diturunkan kepadanya saja. Maka ini diantara hal yang menjadikan kafirnya mereka ahlul kitab, dikarenakan beriman kepada sebagian Nabi dan mengingkari yang lainnya, mendustakan yang lainnya. Padahal para anbiya, anbiya ikhwah, itu para saudara. Nabi SAW bersabda, anbiya ikhwatun li'allat, para nabi itu adalah saudara-saudara tiri. Silsilatun wahidah, satu rangkaian. Tariqatuhum wahidah, jalan mereka satu. Disebutkan dalam lafaz hadisnya, wal anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara-saudara tiri. Ibu mereka berbeda-beda tapi agama mereka satu. Sehingga wajib untuk mengimani seluruhnya. Maka barang siapa yang ia beriman hanya kepada Musa, seperti orang-orang Yahudi, mereka mendustakan Isa dan Muhammad alaihissalatu wassalam, maka ini sama saja dengan mereka kafir kepada seluruh nabi. Bahkan termasuk kafir kepada nabi yang mereka imani sendiri. Seorang yang beriman kepada satu nabi mengingkari yang lainnya, ini sama seperti mengingkari seluruh nabi dan mengingkari nabi yang ia sangka ia beriman kepadanya tadi. Dikarenakan Musa alaihissalam telah mengkhabarkan kepada umatnya, menyebutkan tentang akan adanya seorang nabi terakhir. Alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yani mereka akan dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat, dalam Injil, adanya seorang nabi yang akan datang, yang merintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik, mengharamkan bagi mereka perkara-perkara yang jelek, seperti memakan bangkai, yang melepaskan dari mereka beban-beban, hal-hal yang memberatkan yang dulu ada pada mereka. Syariat-syariat orang-orang terdahulu itu banyak hal yang berat. Naam. Banyak hal-hal yang memberatkan. Maka dengan datangan syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menghapuskan itu semua. Syariat yang mudah, yang ringan. Demikian juga bahkan disebutkan seberapa mereka mengenali nabi yang baru, karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Alladzina atahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, mereka mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sifatnya, ciri-cirinya, bahkan namanya, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Nah, akan tapi yang menjadikan mereka menolak, mendustakan Nabi Muhammad SAW, dikarenakan hasad yang ada pada mereka. Innahum yuriduna alla takhrujan nubuwah an bani Israil. Mereka ingin kenabian itu tidak keluar dari Bani Israil. Ternyata yang dia itu adalah seorang nabi dari bangsa Arab. Nabi dari bangsa Arab, bukan dari golongan mereka, sehingga mereka pun mendustakannya. Hasad. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Hasad yang ada pada mereka yang mendorong mereka untuk mendustakan para nabi dan rasul tadi, padahal mereka telah mengetahui kebenaran, sangat kenal, sangat tahu, tapi dibutakan oleh hawa nafsu dan hasad yang ada pada diri mereka. Ini memang penyakit yang sangat mengerikan, hasad ini, yang mengeluarkan iblis. Adalah penyakit ini. Demikian pula yang menjadikan, menjadi sebab terjadinya pembunuhan pertama kali di muka bumi di antara anak Adam adalah sifat hasad. Naam. Dan penyakit ini sangat berbahaya. Di antara para ahli dunia, ketika mereka melihat Allah memberikan karunia kepada yang lainnya, mereka pun merasa iri, hasad. Sesama tetangga melihat tetangganya memiliki kelebihan-kelebihan, akhirnya dia tidak suka dengan hal tersebut. Dia ingin hal tersebut hilang dari saudaranya. Naam. Sesama pekerja, pegawai, pedagang. Naam. Ini penyakit yang bisa hinggap di siapa saja. Bahkan ini penyakit bisa menghinggapi para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Ketika melihat ini temannya sama-sama ngajinya, sama-sama belajarnya, kok sekarang sudah bisa ini, sudah bisa itu, kok sekarang sudah tampil. Nah, bahkan hasad ini bisa didapati bagi para pengampu dakwah, orang-orang berilmu, orang-orang yang sudah membuka majelis. Kok majelis saya sepi, kok majelis si fulan ramai, padahal satu masjid. Naam. Kok dakwah saya ini, padahal dulu kami satu pondok. Kok saya begini, kok si fulan demikian. Naam. Kata Allah, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka merasa hasad kepada manusia atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari keutamaannya. Yani bahwasanya apa yang ada pada saudaranya tadi berupa kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, itu sungguhnya pemberian dari Allah. Sehingga seorang yang hasad itu pada hakikatnya ia tidak terima dengan takdirnya Allah. Allah berikan keutamaan pada si fulan. Dia merasa tidak terima, kenapa bukan saya? Akhirnya dia membenci si fulan tadi, hasad kepadanya. Wallahul musta'an. Sehingga masing-masing kita harus waspada. Hasad ini bisa ada pada siapa saja, baik bagi orang-orang ahli dunia, bahkan bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu, berkutat dengan ilmu dan dakwah. Ini penyakit yang merusak. Wallahul musta'an. Sampai di sini pembahasan kita. Adapun yang setelahnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.